أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Nona Lisa berdoa kepada Allah. Kemudian memerintahkan matahari. Hei matahari, aku tahu engkau hamba Allah. Aku kami juga hamba Allah. Demi Allah, kami sedang melaksanakan perintah Allah. Jika kamu tenggelam, maka perintah Allah tidak bisa kami laksanakan. Artinya kamu berbuat zalim pada kami. Demi Allah, aku haramkan kamu tenggelam sebelum perang ini kami selesai. Lalu apa kata matahari? Allah perintahkan matahari untuk diam, tidak bergerak. Rasulullah SAW menyatakan, tidaklah Allah perintahkan kepada matahari untuk diam demi permintaan makhluk, kecuali untuk Yusyah bin Nun alaihissalam. Maka cek panang baik, sok ditunggu. Tunggu letih. Matahari diam. Perang terjadi dan akhirnya kaum Jabariyun kalah oleh Bani Israel di bawah pimpinan Yusyah bin Nun alaihissalam. Orang Kristen sekali lagi menyebutnya Joshua. Maka masuklah mereka melalui pintu ini dalam keadaan buruk dan sujud. Udhulul baba sajadah. Masuklah kalian ke dalamnya dalam sujudan kalian. Setelah mereka masuk ke dalamnya, mereka berbaris di sini dan mereka sujud kepada Allah SWT. Bersyukur. Ini ada wilayah apa pemakaman kaum muslimin yang tadi ya. Itu ada pemakaman kaum muslimin. Dan di sana ada makam Syadad bin Aus dan Ubadah bin Somit yang mengajarkan Quran, yang melahirkan Hufaz Quran di zaman tabi'in. Ya, di sini tempatnya. Beliau dimakamkan di sini. Masih ada makamnya, kita bisa melihatnya kalau para bawah berkunjung ke sana. Jika mau nanti saya antar, boleh. Asal terakhir saya mau kesini. 35 juta. Jadi gereja yang orang-orang Nasrani meyakini bahwa Nabi Yesus Kristus akan di dalam hal itu. Maka terakhir kami kembali ke sana sebulan sebelum Ramadan kemarin, itu penuh. Bahwa mereka yakin bahwa Nabi Yesus akan segera itu. Dan sepertinya, maka mereka melakukan banyak manuver. Inilah wilayah Al-Zidi, kota tua. Ya, negeri yang terdahulu didirikan Nabi dan Rasul, yang di dalamnya terdapat Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Ya, dari semua istana Nabi Sulaiman yang dihancurkan oleh tiga bangsa yang besar, Mesir, Suriah, Asiria dan Kaldani, tinggal tersisa satu dinding ini. Inilah yang disebut dengan Wailing Wall, Haitul Bulaq. Ketika Rasulullah SAW memasuki masjid ini melalui dinding ini, melalui pintu ini, Pak Bulu Mahal. Hari ini akses kaum muslimin sudah hilang. Karena di sini sudah ditutup dan ini menjadi wilayah ekskavasi di mana mereka melakukan penggalian, eksplorasi bawah Masjidil Aqsa. Sehingga sampai hari ini kurang lebih ada 300 terowongan. Osudi berkali-kali dia. Tujuannya apa? Jika nanti Al-Quds sudah menjadi, Yerusalem ini sudah menjadi ibu kota Israel, maka dengan mudah mereka akan menghancurkan Masjidil Aqsa dalam hitungan menit atau bahkan detik. Di saat itu mereka akan segera membangun sinagognya. Kira-kira berhasilkah Yahudi membangun sinagog di sana? Kenapa tidak? Karena masih ada Ustaz Rahman Bekmi. Baik, yang benci Jionisme. Nah, ketika Sallallahu Alaihi Wasallam memasuki pintu ini, ya, dan Rasulullah menambatkan buraknya di sini. Maka dinding inilah yang disebut dengan Haitul Buraq. Di sinilah para Nabi dan Rasul parkir kendaraannya. Di sana ada Pajero, Fortuner, Paris, Avanza. Nah, inilah wilayah Al-Quds. Wilayah Palestina. Masjidil Aqsa. Kita bisa memasuki ini dan kita bisa memotong ini dari jarak dekat. Cuma di sini ada pagar, pagar hijau, dan itu akses yang terakhir bagi kita. Karena di sini areal netral bagi Israel. Mereka menjadikan ini wilayah suci untuk melakukan ritual di negara tanah. Kita bisa keluar memasuki ini dari tempat itu ya. Melalui bagi macam checkpoint dan kita bisa keluar dari sini. Ya, kalau mau sekali lagi nanti berangkat dengan saya. Oh, bagaimana membebaskan Al-Aqsa yang rencana apa aja kan? Berarti kita harus berangkat dulu kan? Berarti kita harus memetakan itu untuk jihad kita. Ayo teman-teman. Ini adalah Dome of Glory. bagian dari alam sahur. Kenapa disebut nama Allah? Karena di dalamnya ada batu yang dinaiki Rasulullah ketika miraj. Ya, dan Rasulullah naik ketika miraj ini didekap oleh malaikat Jibril. Kenapa didekap? Agar Rasulullah bisa mendapatkan oksigen. Malaikat Jibril menciptakan ruang di dalam dekapannya sehingga Rasulullah bisa bernapas. Kan malaikat Jibril nggak ngasih baju oksigen. Rasulullah nanti kedap udara, hampa udara. Dia pakai baju yang enggak. Maka didekap sampai ke Sidratul Muntaha, ujung alam semesta. Sidrat artinya terminal, Muntaha penghabisan. Maka disitulah Rasulullah dilepaskan oleh malaikat Jibril karena ada oksigen. Maka Rasulullah menghadap seorang diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut juga Kubatul Sahra karena kubahnya berwarna emas. Sahra itu kuning, kuning emas. Ini wilayah Al-Aqsa juga. Dan inilah Al-Aqsa keseluruhan. Ya, dulu istana Nabi Sulaiman dan Nabi Daud, Nabi Daud dan Sulaiman tinggal di dinding ini yang tersisa karena mereka melakukan kerusakan yang pertama. Sepertinya Nabi Sulaiman, kerajaan Israel ini, Bani Israel ini pecah menjadi dua. Ada Juda di utara, ibu kotanya Juda, dipimpin oleh putra Nabi Sulaiman Yerba'al. Di bawah di selatan ada Israel, dipimpin oleh ponakan Nabi Sulaiman Rahba'al. Ini terus berperang. Para Nabi yang mengingatkan mereka tidak ditinggal, bahkan terdayak jepek dibunuh. Maka Allah hukum mereka dengan tiga bangsa besar, Mesir, Suri, Assyria, dan Kaldea. Demikianlah firman Allah dalam surat Al-Isra, satu-satunya surat yang Allah cantumkan ayat janji hukuman dari Allah. Jika Yahudi di muka bumi melakukan dua kerusakan besar, maka Allah akan hukum mereka dengan dua hukuman besar yang tidak bisa mereka hindari. Satu kerusakan sudah mereka lakukan dan hukumannya pun sudah terjadi. Hukuman itu hanya menyisakan dinding wali buang. Ini kenapa? Ini adalah wilayah Al-Aqsa. Ya, adalah wilayah Al-Aqsa. Ya, kalau kita sholat di mana saja, kita mau sholat di Masjid Dome of Drop atau di halaman ini atau di Masjid Qibli. Kenapa dia disebut Masjid Qibli? Karena di masjid inilah kaum muslimin Syam Palestina sholat asar pertama kali menghadap ke Ka'bah, ke Mekah. Iya, maka disebutnya Masjid Qibli, Masjid Qiblat. Adapun Rasulullah ketika memimpin 4.000 Nabi dan Rasul ketika Isra Mi'raj, idalah di dalam Masjid Marwani di bawah lantai ini. Dan ini pintu masuknya. Mau lihat? Nanti kita lihat. Rasul sudah di sini. Nanti kita lihat lagi. Baik, nanti kita lihat lagi. Jangan kemana-mana setelah satu. Maka jika Israel belum bisa menguasai ini, dalam arti bisa belum bisa menjadikan Yerusalem Al-Quds ini sebagai ibu kota mereka, maka ambisi mereka menyebutkan mendirikan the new world order mau besar. Dan tidak mungkin Israel yang memaklumatkan, wahai dunia, inilah Yerusalem ibu kota kami. Tidak mungkin. Pasti menggunakan agennya, menggunakan gendingnya. Siapa? Amerika. Kenapa harus Amerika? Karena Amerika negara didirikan mereka. Amerika didirikan oleh mereka. Ya, setelah mereka mendirikan Prancis dengan revolusi Prancisnya tahun 1700-an. Mereka pula yang mendesain pendirian Inggris dengan revolusi industri. Maka mereka pula yang mendirikan Amerika sebagai negeri Masonik pertama di dunia dengan presidennya seorang anggota Freemasonic tertua, George Washington, di zamannya. Senior maksud saya. Ya. Jadi tidak ada artinya di New World Order tanpa ini mereka kuasai. Maka dengan perantaraan Donald Trump, dia mereka mengklaim Yerusalem ibu kota mereka. Maka jika itu terjadi, ambisi mereka berikutnya apa? Pasti Islam, Masjid Al-Aqsa ini akan diratakan. Tegakkah kita membiarkan kiblat kita yang pertama hancur? Apakah kita akan berdiam diri Israel menghancurkan kiblat kita Masjid Al-Aqsa? Maka demi Allah, mayat kita harus kita langkahi, betul? Harus mereka langkahi kalau mereka ingin mewujudkan Masjid Al-Aqsa itu dijadikan sebagai sinagoga mereka. Allah Allah. Allah Allah akan menagih janji kita. Kumpulkan pegawai dan sekarang kita ramai-ramai ke sana. Ini adalah Yerusalem atau Al-Quds dari udara. Ibrahim alaihissalam. Di sini kaum muslimin yang datang dengan mafi marmara disekap oleh Ismail. Jadi wafilah rahimahullah. Tadi saya berjanji menyampaikan pada pesanan seperti apa masjid di mana Rasulullah sholat mengimami para nabi dan rasul. Ini masjidnya. Ada request nih, saya diminta untuk memperlihatkan beberapa tempat terpenting di Masjidil Aqsa. Tadi kita melihat Wailing Wall atau Haitul Burak. Ini Haitul Burak. Kita bisa masuk sampai sini. Ini ada pagar di mana orang-orang non-Muslim tidak boleh masuk. Orang-orang non-Yahudi tidak boleh masuk. Ini area suci mereka. Orang-orang Yahudi mungkin ditempel kemana itu. Baik. Dan ini ekskavasi yang terus dilakukan sedang ditutup. Siapapun tidak bisa melihat kiri dari atas. Ya, dari sinilah mereka membuat lubang terowongan dan menghancurkan ini pertama kali. Yang domba-domba akan dipertahankan terakhir. Dengar kan? Itu pukulan-pukulan yang mereka lakukan, palu yang mereka buat untuk menyambut hari-hari besar mereka. Sangat tegang kita berada di sana karena setiap sisi selalu ada tentara-tentara Israel dan mereka rata-rata muda, dan mereka tidak segan-segan untuk menggiring kita kalau kita mencurigakan mereka.